Untuk dewan juri, matur nuwun. Untuk Ustaz Saiful, ngapunten. Untuk Ustaz Khairon, ngapunten. Untuk Ustaz Fadli, juga ngapunten. Kami di sini berkompetisi di Ponpes Al-Hikmah, semoga semakin jaya. Dalam rangka haul pendiri Al-Hikmah, semoga semakin jaya juga barokah. Jugi jugi jugi jugi jug, menang jangan bangga. Jugi jugi jugi jugi jug, kalah jangan hampa. Jugi jugi jugi jugi jug, menang jangan bangga. Jugi jugi jugi jug, kalah jangan hampa. Panitia panitia panitia panitia panitia luar biasa. Panitia panitia panitia panitia panitia luar biasa. Panitia panitia panitia panitia panitia luar biasa. Bersama grup Rahmatul Ihsan, santri dari Jombang, di sini di Ponpes Al-Hikmah. Semoga tambah barokah. Jaya jaya jaya, jaya jaya jaya, jaya jaya jaya, semakin jaya. Uwes sampun matur. Oh. رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب I'm not afraid to die.